إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka akan terlindungi hartanya dan darahnya dan perhitungannya di sisi Allah azza wa jal. Apa babnya? Bab tafsir at-tauhid. Mengapa dibawakan hadis ini dalam bab tafsir at-tauhid? Karena di dalam hadis ini ada tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Mana itu? Kafara bima yu'badu min dunillah. Harus mengingkari, mengkufuri semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat tauhid tidak cukup hanya ditafsirkan saya beribadah pada Allah saja. Tidak cukup. Harus ada kafara bima yu'badu min dunillah. Mengingkari apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makna la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah saja dan mengingkari semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syarahnya disebutkan kalimat musannif fis sahih, yakni dalam sahih Muslim. Yang dimaksud fis sahih adalah dalam sahih Muslim. Dari Abi Malik al-Asja'i, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadzakara, maka disebutkanlah. Setelah menyebutkan dari Abi Malik al-Asja'i, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan hadis tersebut. Siapa Abu Malik? Wa Abu Malik ismuhu Sa'ad ibn Tariq, kufiyun thiqah. Kufiyun nisbah kepada Kufah, berarti orang Kufah dia. Salah satu kota di Baghdad. Mata fi hududil arba'in, meninggal di batas arba'in wa mi'ah, meninggal pada batas 140-an, pada tahun 140-an. Wa abuhu Tariq ibn Asyam, bapaknya adalah Tariq ibn Asyam, bil mu'ajjamah wal musannah at-tahtiyah. Ini bagi yang baru mengikuti, bahwa keterangan seperti ini adalah keterangan titiknya dan dianggap penting oleh mereka para ulama, karena kadang-kadang bersama waktu tulisan jadi rusak, yang tidak ada titik jadi ada titiknya, padahal itu tai lalat atau yang tadinya ada titik malah hilang titiknya, sehingga harus dijelaskan seperti ini. Tariq ibn al-Asyam bil mu'jamah wal musanna at-tahtiyah. Musanna tahtiyah maknanya titik dua di bawah. Bil mu'jamah adalah dengan titik-titik di atas. Artinya sinnya bukan sin tapi shin dengan mu'jamah. Kemudian ya-nya itu bukan ba tetapi ya titiknya dua bukan satu. Musanna tahtiyah. Wazannya adalah wazan ahmar. Jadi dibaca apa? Kalau wazannya ahmar, asyam. Ahmar. Lengkapnya Tariq ibn Asyam ibn Mas'ud al-Asja'i. Al-Asja'i nisbah kepada kabilahnya. Sahabiyun lahu ahadith. Bapaknya ini sahabat yang mulia, memiliki beberapa hadis-hadis. Qala Muslim, berkata Imam Muslim rahimahullah, lam yarwi anhu ghairu bnihi, atau lam yarwi anhu ghairu bnihi, tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali anaknya sendiri. Sehingga seringkali, bahkan bukan seringkali, kata Imam Muslim selalu, an Abi Malik al-Asja'i an abihi, an Abi Malik al-Asja'i an abihi. Jarang ada yang meriwayatkan, bahkan tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali anaknya ini, Abu Malik al-Asja'i. Wa fi musnadil Imam Ahmad juga disebutkan an Abi Malik qala wa sami'tu yaqulu lil qaumi man wahhada Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Malik juga menceritakan tentang ayahnya bahwa aku mendengar dia berkata, kata anaknya, sami'tuhu yaqulil qaum, aku mendengar ayahku berkata kepada kaum itu, man wahhadallah, siapa yang mengesakan Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, maka akan terharamkan, yakni terjaga hartanya dan darahnya. Mal, hartanya, dam, darahnya. Artinya hartanya enggak boleh dirampas sebagai pampasan perang. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Terlindungi darahnya dan hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana harus ada catatan penting wa hisabuhu 'ala Allah. Karena kita manusia la nahkum illa bidh-dhahir. Karena kita manusia tidak bisa menghukumi kecuali yang tampak, yang terlihat. Kalau dia terlihat mengucapkan syahadat, kalau kita melihat dia mengingkari bima yu'bad min dunillah, selesai. Kita anggap dia sebagai muslim. Zahiran, secara zahir, secara lahirnya. Adapun batinnya, kalau ternyata dia hanya pura-pura, Allah yang tahu. Kalau ternyata dia begini, dia begitu, Allah yang tahu. Kalau ternyata di kesembunyiannya dia berbuat maksiat-maksiat, Allah yang tahu. Paham? Sehingga dikatakan dengan kalimat wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun yang tersembunyi ini semua di dalam dadanya, dalam hatinya, atau di dalam perbuatan yang tersembunyi, hisabnya Allah yang akan menghisab. Adapun kita menghukuminya sebagai seorang muslim yang bersyahadat, dan membuktikan syahadatnya dengan kufur bittaghut. Berarti ini sama kandungannya dengan ayat yang sudah dibahas. Wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman pada Allah, wa yakfur bittaghut. Wa man yakfur bittaghut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Berarti barakallahu fikum, dengan ayat yang kemarin dan hadis yang sekarang, kita mendapatkan faedah penting bahwa dalam syahadat harus ada kufur bima yu'bad min dunillah. Kafara bima yu'bad min dunillah. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang berbeda, tapi kandungan maknanya sama. Man wahhadallah, siapa yang mengesakan Allah. Wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan mengingkari dengan apa yang diibadahi selain Allah, maka terlindungi darahnya dan hartanya. Wa rawahu al-Imam Ahmad an Abdullah ibn Idris qala sami'tu Aba Malik. Dia berkata, aku mendengar Aba Malik berkata, qultu li abi, aku katakan pada bapakku, ila akhiril hadis. Perhatikan riwayat Muslim maupun Imam Ahmad, semuanya dari Abu Malik. Persis seperti dikatakan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa lam yarwi anhu illa ibnuhu. Lam yarwi anhu illa ibnihi, illa ibnuhu, ghaira ibnihi. Qala, ucapannya, wa iratul hadith bihadal lafad yufassir la ilaha illallah. Riwayat ini dengan lafaz seperti ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Kata-katanya dalam hadis menunjukkan i'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allaqa 'ismat al-mal wad-dam fi hadzal hadits bi amrayni. Ketahuilah bahwa Nabi SAW mengkaitkan perlindungan harta dan darah di dalam hadis ini dengan dua perkara. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqin, dengan ilmu dan keyakinan. Kama huwa muqayyad fi qawliha fi ghairi ma hadis, sebagaimana disebutkan dengan terkait pada sekian banyak hadis yang muqayyad, walaupun di dalam hadis ini hanya kalimat man qala la ilaha illallah, ya kan, man qala la ilallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Dua, man qala la ilallah wa kafara. Tetapi disebutkan di sini qala la ilallah an ilmin wa yaqin, dengan keilmuan dan keyakinan. Dari mana dua ini? Sedangkan dalam hadis enggak ada. Dalam kaedah usuliyah yang kita kenal, bahwa semua hadis-hadis yang mutlak dipahami dengan kemutlakannya kecuali kalau ada qaid, kecuali kalau ada hadis muqayyad, maka dibawa kepada yang muqayyad. Kalimat man qala la ilaha illallah banyak kan? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man qala la ilaha illallah harama maluhu wa damuh, man qala la ilaha illallah kada wa kada. Man qala, apakah cuma qala saja? Tidak. Sebab ada hadis muqayyad, man syahida. Berarti yang dimaksud dengan qala ini syahida, mempersaksikan. Demikian pula disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Berarti harus dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Demikian pula dalam hadis yang sahih mutawatir bahkan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Man qala la ilaha illallah bisidqin wa yaqin. Ini semua qaid namanya, quyud, ikatan-ikatan. Kalau sudah ada ikatan-ikatan, maka setiap ada hadis yang menyatakan qala saja la ilaha illallah, maka ditafsirkan qala bisidqin, qala biyaqinin, qala biilmin, qala bisyahadatin, dengan mempersaksikan, dengan keyakinan, dengan kejujuran dan seterusnya. Oleh karena itu dikatakan an ilmin wa yaqin. Dari mana? Kama huwa muqayyad, karena dia terikat dengan hadis-hadis lain. Fi ghairi ma hadis, tidak hanya dalam satu hadis. Tidak hanya dalam satu hadis. Sekian banyak hadis memiliki qaid-qaid. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah, mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Falam yaktafi bil lafdil mujarrad anil ma'na, berarti tidak cukup hanya dengan lafaz saja tanpa makna. Enggak cukup lafaz saja tanpa makna, harus lafzan wa ma'nan. Lafaznya terucap asyhadu an la ilaha illallah, demikian pula maknanya dipraktikkan. Dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bala budda min qawliha wal amal biha, bahkan harus mengerjakannya dengan bukti, mengucapkannya dengan mengamalkannya. Pertama, qala la ilaha illallah, ucapan dengan kejujuran, dengan keyakinan. Kemudian wa kafara, apa ini? Ucapan bukan? Bukan, perbuatan, mengingkari. Baik, apakah mengingkari dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya, pokoknya dia mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya katakan, kata pensyarah, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa fihi ma'na ma faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fasama laha. Berarti hadis ini fihi, ay fi hadzal hadis, di dalam hadis tersebut ada makna ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut, sedangkan taghut sesembahan selain Allah. Siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lan fisama laha, enggak akan bisa lepas. Taib. Ayat ini terkandung dalam hadis tadi. Hadis tadi terkandung dalam ayat ini. Karena semakna. Hadisnya berkata, ucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Ayatnya menyatakan beriman pada Allah dan mengingkari taghut. Sedangkan taghut adalah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berkata lagi musannif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله. Kata musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini membuktikan atau sebesar-besar perkara yang menafsirkan atau yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Karena berarti dengan hadis ini beliau tidak menganggap, tidak menjadikan talaffuz saja, talaffuz melafadzkan, tidak menjadikan talafud saja sebagai perlindungan terhadap darah dan harta. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafziha. Bahkan tidak cukup pula mengenali maknanya dan melafadzkannya. Bal walal iqrar bidzalik, bahkan tidak cukup pula hanya dengan ikrar dalam masalah itu. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu, bahkan tidak cukup pula walaupun dia tidak berdoa kecuali kepada Allah saja, tidak menyembah kecuali kepada Allah saja, itu pun masih belum cukup. Balla yahrum maluhu wa damuh, bahkan tidak diharamkan harta dan darahnya, tidak terlindungi darah dan hartanya, hatta yudhifa ila dhalikal kufra bima yu'bad min dunillah, hingga ditambah dengan pengingkaran kepada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Demikian ucapan musannif. Unzur ila sabdura. Lihat ke papan tulis. Bahwasanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis ini masya Allah sebesar-besar hadis yang menafsirkan makna la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena dengan hadis ini seorang yang berkata qala la ilaha illallah belum terjaga darahnya dan hartanya. Bahkan qala wa alima, dia mengucapkan dan tahu maknanya, juga masih belum cukup melindungi hartanya dan darahnya. Bahkan qala wa alima wa madha wa aqarra iqrar, mengikrarkan, saya mempersaksikan, mengikrarkan, belum cukup. Bahkan wala qala wa alima wa aqarra wa la ya'bud illa Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sudah mengucapkannya, memahaminya, mengikrarkannya, mempersaksikannya, kemudian tidak menyembah kecuali Allah, berarti dia tidak berbuat syirik sama sekali. Cukup? Kata Syekh, belum cukup. Ada orang yang tidak beribadah kecuali pada Allah saja, tapi tidak mau mengingkari sembahan lain. Tidak bisa. Harus ditambah satu. Harus ditambah satu perkara. Bahwa kafara bima yu'bad min dunillah. Ini yang terakhir ini sudah kita bahas. Berarti yang akan melindungi darah dan hartanya adalah kalau dia sudah mengucapkannya, sudah memahami maknanya, sudah mempersaksikannya, tidak beribadah kecuali pada Allah, juga harus mengingkari sesembahan lain. Ada satu orang beribadah pada Allah saja, saya tidak mau beribadah pada apapun. Tapi ketika ditanya, bagaimana sembahan yang sana, bagaimana sembahan yang itu, saya enggak mau komen. Enggak mengingkari. Saya enggak mau komen. Pokoknya saya beribadah pada Allah saja, enggak beribadah pada yang lain. Enggak cukup. Harus mengingkarinya bahwa itu salah, itu keliru, itu syirik, itu menyelisihi tauhid. Harus ada pengingkaran. Bilisanihi biqalbihi wa biyadihi. Harus ada pengingkaran. Apakah biyadihi au bilisani au biqalbihi. Jadi, makanya dikatakan sebesar-besar hadis yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Qala fa in syakka aw tawaqqafa, kalau ternyata dia tidak mau mengingkari atau syakka meragukan, no comment, tawakkafa, tawakkafa maknanya no comment, saya enggak mau komentar, tawakkuf. Pokoknya saya enggak mau komentar yang lain. Pokoknya beribadah pada Allah. Lam yahram maluhu wa damuhu, tidak terharamkan darahnya dan hartanya. Kalau dia tawakkaf, diam, tidak mau komentar, tidak mau mengingkari sesembahan selain Allah, maka dia dalam keadaan tidak terjaga darahnya dan hartanya. Fayalaha min mas'alatin ma'ajallaha. Duhai permasalahan betapa tingginya. Wayalahu min bayan. Duhai penjelasan ma'audahuhu. Duhai penjelasan betapa jelasnya. Duhai keterangan betapa jelasnya. Wa hujjatin ma aqta'uha lil munazi', duhai hujjah yang sangat tegasnya. Aqta'uha lil munazi', yang tegas mematahkan semua yang menentang. Al munazi', yang menentang. Selesai ucapan musannif rahimahullahu taala. Qultu, saya katakan lagi, siapa yang dimaksud? Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Wa hadha huwa asy-syartul musahhih liqaulihi la ilaha illallah, dan inilah syarat yang mensahihkan, yang menjadikan sah kalimat syahadat la ilaha illallah. Fala yasih qauluha biduni hadhihi al-khams, tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa lima perkara tersebut. Apa lima perkara? Hah? Masih tertulis di papan tulis. Tidak sah tanpa lima perkara tersebut. Harus mengucapkannya, mengetahui maknanya, mempersaksikannya, mengamalkannya. Tidak beribadah kepada Allah itu amal. Dan yang kelima, wa kufur bima yu'bad min dunillah, mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Itu 2, 3, 4, 5. Baik. Fala yasihhu illa biha, tidak sah persaksian syahadat kecuali dengan lima perkara. Allati dzakaraha al-musannif, yang telah disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, aslan. Aslan artinya pada dasarnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa fitnah? Kekufuran, kesyirikan. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi kekufuran dan kesyirikan, dan agama ini seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lainnya, Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Dalam ayat lain, fa ikhwanukum fid din, perangilah mereka kaum musyrikin. Ini makna kufur bit tagut, makna kufur bima yu'bad min dunillah. Perangilah mereka dimanapun kalian dapati mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan duduklah di tempat-tempat pengawasan. fa in tabu, kecuali kalau mereka mau bertaubat. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat. Maka biarkanlah mereka. Khallu sabilahum. Biarkanlah mereka. Atau maknanya fa ikhwanukum fid din, berarti mereka adalah saudara kalian. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirki. Dalam ayat ini diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bertaubat dari kesyirikannya. Atau ayat ini harus diiringi ayat yang lain. Atau apa yang kedua, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun, hingga mereka tunduk membayar jizyah, dalam artian tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin, dalam keadaan mereka saghirun, dalam keadaan mereka rendah. Yani imma masuk Islam wa imma tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka dalam keadaan tetap di agama mereka, tapi mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir dhimmi. Perhatikan kekecualiannya. Kecuali kalau bertaubat. Apa cukup bertaubat saja? Ada lanjutannya. Aqamus shalah, mendirikan salat. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, ya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Artinya bukan hanya taubat asyhadu alla ilaha illallah, tapi beramal. Buktikan dengan salat dan zakat. Qala fa in abau, kalau mereka menolak, enggak mau salat, enggak mau zakat, apakah diterima taubatnya? Tidak diterima taubatnya. Maka dikatakan fa in abau an dzalik au ba'dhihi qutilu ijma'an. Kalau mereka menolak atau menolak sebagiannya, maka mereka diperangi dengan ijma. Dengan ijma artinya kesepakatan seluruh para ulama dari madhab apapun, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi dan madhab Maliki, ataupun madhab Sufyan al-Thawri dan madhabnya Ibn Uyainah dan seluruh madhab para ulama ahlu sunnah, tetap mereka sepakat kalau taubat tapi gak mau salat, belum taubat namanya. Kalau taubat gak mau zakat, masih belum taubat namanya. Dibuktikan dengan sikap Khalifatul Rashid yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang memerangi para mani'i zakah, memerangi para penolak-penolak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi gak mau zakat, diperangi. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.